السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya dalam pengantar, bahwa kita akan mulai membaca dan pelajari bersama kitab Syarh Umdatul Fiqh, syarah dari kitab Umdatul Fiqh. Dan kitab Umdatul Fiqhnya nanti kelihatan kalau bagi yang memiliki e-booknya, dan e-booknya seperti saya katakan gratis, ada di Maktabah Waqfiyah. Yang Umdatul Fiqhnya di dalam kurung dengan tulisan lebih sedikit lebih kecil, sedangkan syarahnya Umdatul Fiqh itu ditulis oleh Imam Muwaffaq Ibn Qudamah yang wafat pada 620 Hijriah, sedangkan syarahnya ditulis dengan tinta lebih tebal, yaitu ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, dan banyak tambahan-tambahan masalah kontemporer dalam syarah tersebut. Karena itu kitab ini yang kita pilih. Takra Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. مؤلف رحمه الله تعالى في كتاب شرح عمدة الفقه باب البيع البيع من المعاملة المباحة. قال الله تعالى وأحل الله البيع وهذا مجمع عليه. باب jual beli. Jual beli merupakan muamalat mubahah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah halalkan jual beli, dalam surat Al-Baqarah ayat 275, dan ini merupakan ijma'. Iya. Di sini Syekh bin Qudamah memulai bab ini tabarrukan biqaulihi ta'ala, tidak memulai dengan definisi sebagaimana sebagian kebiasaan para ulama menulis dalam suatu masalah. Babul bay', lalu bab jual beli. Beliau kemudian mengatakan qala Allah taala, Allah azza wa jalla berfirman, wa halallahu al-bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli. Ini dalil bahwa jual beli itu adalah mubah. Kemudian dalil yang lanjut selanjutnya adalah wa hadha mujma'un alaih, hal ini disepakati oleh para ulama kaum muslimin. Dan dalil ijma' sebagaimana yang sering kita jelaskan dari sisi dilalah penunjukan dalilnya lebih kuat terkadang dari sunnah Nabi dan bahkan dari nas Al-Quran, karena nas Al-Quran bisa jadi terjadi perbedaan dalam penafsirannya, tapi kalau sesuatu yang ijma' tidak ada perbedaan penafsirannya ya. Tapi ijma' kenapa ditempatkan di nomor 3 dalam urutan dalil? Penempatannya nomor 3 karena ijma' tidak berdiri sendiri, berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ijma' bila tidak ada Al-Quran dan Sunnah ya. Bila umpamanya para ulama bersepakat mengatakan bahwa kita umpamanya harus melakukan beginian hukumnya, boleh tanpa ada merujuk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ini kesepakatan yang salah dan keliru. Tapi tidak mungkin para ulama kita mengeluarkan, mengistinbatkan suatu hukum syar'i melainkan ada dalil dalam Quran dan Sunnah. Kita ulangi, setara tunjukkan dalil ijma' lebih kuat. Tapi kenapa dia ditempatkan di urutan ketiga dalam dalil? Karena ijma' tidak dalil tersendiri, dia bergantung kepada dalil dari sunnah, dalil dari kitab Allah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Syekh. Wal bai'u huwa mu'awadatul mali bil mali, ay an yubadil al mal sawa'un kana min an nuqudi aw min as sil'i bi malin akhar. Dan jual beli, al bai' adalah pertukaran harta dengan harta, yaitu saling menukar harta, baik harta tersebut berupa uang atau barang dengan harta yang lain. Sekarang mu'alif melanjutkan definisi setelah menyebutkan dalil dari Al-Quran dan mulai babnya dengan firman Allah Azza wa Jal, baru kemudian memberikan definisi jual beli. Wal bai'u huwa mu'awadatul mali bil mal, jual beli itu tukar harta dengan harta. Syarih menjelaskan, yaitu menukar harta, baik harta itu jenisnya adalah uang atau barang. Maka barter pun tukar tanah dengan mobil, itu termasuk jual beli. Tukar tanah dengan uang, tukar mobil dengan uang, jual beli juga, bea juga. Tukar mobil dengan rumah atau dengan kebun, itu juga jual beli namanya. Kemudian sekarang syarih menjelaskan permasalahan kontemporer dalam jual beli. Fadlson. Wa yan'qidu al-bay'u wa ghayruhu min al-'uqud bil ijab wal qabul bayna 'aqidayn fi makanin wahidin kama tan'qidu jul al-'uqud bayna man kana fi makanayn mukhtalifayn idha tamma al-ijab wal qabul an tariq al-ittisal bil hatifi aw bil aslaki aw bil lasilki aw bis silki aw bil lasilki illa fi illa billa, no. Billa itu artinya dengan tidak ada kabel, no. Wireless. Antarik al-ittisal bil hatifi bil aw bil lasilki aw bil internet wa yakunu at-ta'aqud bainahuma ta'aqudan bain hadirain li'annahuma fi makanin wahidin hukman. Dan liwujudi wasil syekh لوجود هذا الاتصال المباشر بينهما كما ينعكد الأكد عن طريق الكتابة أو الرسالة التي ترسل عن طريق الفاكس التي ترسل عن طريق الفاكس أو البريد أو غيرهما أو عن طريق التلكس ويكون انعقاد الأكد بينهما حينئذ وقت وصول الإجابة إلى الموجه إليه وقبوله. Mualif berkata atau syarah berkata, syarih berkata, terlaksananya atau tertunaikannya jual beli dan yang lainnya dari akad-akad muamalah, yaitu dengan ijab dan qabul antara dua orang yang berakad di dalam satu tempat atau satu majlis, sebagaimana sahnya seluruh akad-akad muamalah antara dua orang di tempat yang saling berbeda. Dengan sempurnanya ijab dan qabul atau tertunaikannya ijab dan qabul melalui metode keterhubungan atau komunikasi dengan telepon, dengan tanpa kabel atau internet, dan terlaksananya akad keduanya sebagaimana tertunaikan atau sahnya akad antara dua orang yang hadir. Kenapa? Karena keduanya berada di satu tempat secara hukmi. Karena keberadaan atau adanya keterhubungan yang secara langsung di antara keduanya. Sebagaimana terlaksananya akad melalui cara yaitu al-kitabah, tulisan, demikian juga surat yang dikirim melalui fax atau pos atau selain keduanya atau melalui telex. Dan tertandanya akad keduanya pada waktu itu waktu wusul ijabi ilal muwajjih ilaihi qabulihi, yaitu pada saat tertunaikannya ijab dan qabul sampai ijab dan qabul kepada dua belah pihak. Ini kasus kontemporer. Sekarang orang bisnis ya, jual beli satu di Jakarta, satu di Medan, satu di Balikpapan, satunya lagi di Semarang. Mana majelis akadnya? Mana ijab dan qabulnya? Kalau zaman dahulu jelas majelisnya antara penjual dan pembeli berhadapan di dalam suatu majelis, satu ruangan. sekarang antar pulau majlisnya berarti apa? Ya, sebagaimana ijab dan kabul yang ada di satu majlis, seperti umpamanya yang offline, ada datang ke pasar, datang ke lapaknya dia untuk beli barangnya dia, atau ke tokonya dia beli barang dari toko tersebut, itu satu majlis. Sekarang Anda di Jakarta, di Medan atau di Pekanbaru lah, kampung saya. Anda di Pekanbaru, penjualnya berada di kota Cilengsi di pinggiran Jakarta. Ya. Apakah akad bisa dikatakan satu majlis, ijab dan kabulnya bisa? Di sini dikatakan, ya, seperti hadir dalam suatu tempat jual beli, saya beli umpamanya saya beli pena, ya, pena dari Anda, tukang komjil, ya, saya jual ke kamu, atau dia mulaikan, ini berapa harganya? 1 juta, karena ini pena laptop 1 juta, ya, saya jual kepada kamu 1 juta, terjadi ijab kabul, kan, terjadi ijab dan kabul. Begitu juga ijab dan kabul ini sah, dua orang yang berakad, ya, mereka di dua tempat yang berjauhan, satu di Pekanbaru, satu di Jakarta. Ya, ijab kabulnya melalui via telepon atau via wireless, ya, atau menggunakan internet, dan itu akad seolah-olah mereka hadir di satu majelis. Ya, bisa dia telepon seolah-olah hadir, ya. Itu pena itu berapa harganya, Pak? Ya, sekian, 1 juta. Saya beli, ya, saya jual ke kamu, ya. Karena apa yang menghubungkan mereka? Mereka kan di dua pulau yang berbeda, jarak mungkin 1500 kilo ada, ya. Yang menghubungkannya adalah telekomunikasi tadi. Tempat berbeda, tetapi disamakan secara hukminya satu tempat majelis, ya. Sebagaimana juga itqal tadi dengan suara langsung, begitu juga dengan tulisan atau dengan surat yang dikirimkan tulisan tersebut melalui fax atau pos atau selainnya atau melalui telex, ya, dia atau sekarang email lebih maju, ya, dia kirim email, saya beli, ya, pena Anda yang ini, yang gambar yang ini, berapa Anda jual? 1 juta, saya beli, saya jual. Langsung dibalas dia, ya, saya jual. Berarti sudah terjadi ijab dan kabul, ya. Kapan terjadi akadnya? Ya, kalau melalui email, kalau melalui tulisan, melalui surat, tentu butuh waktu, jeda waktu, ya, yang secepat mungkin 1 hari, ya. Dia tulis surat, saya beli pena yang saya lihat di toko kamu, wahai fulan yang berada di kota Pekanbaru, itu baru ijab. Ketika yang di Pekanbaru tulis kirim surat lagi, saya jual kepadamu pena spesifikasinya ini yang kamu lihat di toko saya, di foto toko saya, kata dia. Sampai surat ke si yang di Jakarta 1 hari lagi, berarti ada jeda 2 hari. Kapan berarti terjadi akadnya menjadi mengikat? Ketika surat jawaban kabul dari Pekanbaru tiba di tangan orang di Jakarta. Itu kalau menggunakan surat. Tapi kalau menggunakan fax bisa langsung, atau telex bisa langsung, atau sekarang email bisa langsung, dan melalui WA tulisan juga bisa langsung. Itu salah satu permasalahan kontemporer, dan dalam ini Majma' Al-Fiqh Al-Islami yang berada di bawah OKI, Organisasi Konferensi Islam, yang terdiri pada ulama dunia, sudah mengeluarkan keputusan tentang akad, ijab dan kabul, ya, dengan menggunakan telepon dan fax dan telex, itu menggunakan alat komunikasi modern. Ya. Kemudian syarah berkata rahimahallahu taala kama yanqid hafizahallahu taala namsat masyaallah kama yanqadul bai'u an tariqil akhdhi wal i'ta' li dalalatihima an ala ridha al mutaqidaini fahuma ijab wa qabul wa mithluhuma ma jadda fi hadha al 'asri mimma yushbihuhuma kaalati allati yadh'u fiha malikuha bidha'in كمرطبات أو ألبان أو بطاقة خدمة هاتفية فيقوم المشتري بإدخال النقود فيها ويطلب ما يريد فتخرجه له وكالصرف وشراء الخدمة الهاتفية عن طريق الآلة صرف الآلة وكالهجز في بعض خطوط الطيران طيران وشراء التذاكر عن طريق الإنترنت ونحو ذلك. Sebagaimana tertunaikannya, terlaksananya jual beli melalui jalan al-akhdhu wal i'ta, yaitu memberi dan mengambil. Nah, tanda penunjukan keduanya atas keridhaan dua orang yang berakad, maka itu adalah akad ijab dan qabul. Dan seperti keduanya apa yang terjadi pada masa kini yang menyerupai al-akhdhu wal i'ta, seperti alat yang diletakkan oleh pemiliknya minuman-minuman ringan sah dan atau susu atau kartu kartu pelayanan telepon maksudnya apa dulu kalau di Saudi dahulu seperti Indonesia dulu kan kartu handphone pulsa pakai kartu voucher kartu seperti handphone. Voucher kartu telepon maka pembeli di sini memasukkan uang ke dalam kotak atau alat itu. Vending machine namanya. Kalau di bandara kita kan dia itu mesin. Sah. Di sana ada apa namanya? Ada makanan ringan, ada minuman. Sah. Ya. Tapi kalau di Saudi beberapa negara ada lagi selain itu seperti tadi ada kartu pakai kartu pulsa. Ada lagi kartu pulsa ada masukin uang. Masyaallah. Seperti itu. Kemudian pembeli memilih apa yang dia inginkan. Lalu alat itu mengeluarkan barang yang diinginkan. Sebagaimana juga asal masukkan uang, kemudian dia pilih yang diinginkan sehingga keluarnya sama seperti juga sorf penukaran mata uang. Seperti penukaran mata uang melalui layanan telepon, dan pembelian. pembelian pulsa telepon melalui alat. Tukar ya bukan alat ATM ATM sah melalui alat tukar atau ATM ini berarti memang pesanan kontemporer terisan aja ragu menjemputannya masalah jadi dia. Demikian juga pemesanan tiket maskapai penerbangan dan pembelian tiket melalui internet atau yang semisalnya. Kalau masa dahulu para ulama menamakannya dengan mu'ata. Mu'ata. Anda diam saja, Anda ambil barang, tertulis di sana hamanya 1 juta. Anda ambil pena, Anda tak kasih uang 1 juta, dia pun diam. Makasih ya, ya makasih. Makasih kan bukan jawaban kabul. Ini namanya mu'ata. Atau kalau biasa dulu mungkin di beberapa tempat di sekolah atau di di madrasah ada teman yang bawa kue dari rumah, dari buatan ibu orang tuanya, dia taruh di kelas, dia buka ketika istirahat, kadang dia tungguin, kadang dia pergi, ditulisnya harga di situ, yang beli naruh uang dan ngambil kembalian sendiri. Mereka mungkin namakan kantin kejujuran, tapi tidak semua orang jujur juga. Ini namanya mu'atah, akhzu mu'atah. Diambil, dia taruh uangnya. Diambil, dia taruh uangnya. Ya, itu bagaimana hukumnya? Khilaf para ulama dalam hal ini, mazhab Syafi'iyah tidak membolehkan. Tidak ada lafaz saya jual, saya beli. Ya, jumhur para ulama membolehkan, karena Allah tidak mewajibkan ada lafaz saya jual, saya beli. Yang penting keduanya saling redha. Si penjual membawa kue berat-berat dari rumah sambil pergi ke sekolah, kemudian dia taruh di tempat, ya, dan dia buka ketika istirahat, jam istirahat, kemudian dia tulis angkanya, angka harganya, itu artinya dia menjual atau sekedar bagi-bagi ke teman-temannya. tentu artinya menjual, jual beli, semua orang pun tahu, pembeli tahu, maka ini menunjukkan mereka saling redha. Ya, cukup bagi firman Allah Azza wa Jal bahwa hanya yang penting saling redha. Itu bentuk lama. Bentuk modernnya sekarang, kalau tadi ditaruh di tempat nampan, kalau sekarang enggak, barangnya ditaruh di mesin otomatis, namanya vending machine. Taruh minuman, makanan ringan. Ya, selain itu ada apa lagi? Minuman, makanan ringan. Kalau seperti tadi di Saudi Arabia, ada yang vending machine itu taruh juga dahulu, kalau voucher handphone pakai apa namanya, pakai kartu, dia taruh umpamanya 10 real, 20 real, 10, 20, 50, 100. Ingat saya dulu seperti itu. Dia masukkan uang, ya, uang kertas, biasanya uang kertas, uang koin enggak bisa ya, kan karena harganya di atas, cukup mahal. Maka masukin uang kertas, mesinnya membaca uangnya sekian, kemudian dia tekan minuman atau barang yang dia inginkan. Setelah ditekan, itu mesin memproses dan barang yang dibeli keluar di bagian bawah dan diambil. Ya, ini kan tidak ada ijab kabul dengan lafaz suara, tapi yang terjadi adalah mu'atah. Tak mungkin tidak ada orang sehat yang datang ke vending mesin. Saya beli ya. Mesinnya diam aja. Kamu kok diam aja? Enggak sani jual beli nih. Enggak jadi saya beli. Ini tidak ada, pasti tidak ada. Dan mesinnya juga tidak akan ngomong, ya saya jual. Ya. Kalaupun akan terjadi itu nanti jadi robot, mungkin terlalu mahal biayanya. Ya. Walhasil itu hukumnya boleh. Termasuk di dalam mu'atah. Termasuk juga dalam hal ini mu'atah dalam penukaran mata uang atau pembelian pulsa melalui ATM, anjungan tunai mandiri, atau automatic teller machine, atau mesin ATM. Anda rekening Anda ketika Anda pergi umrah, rekening Anda di Indonesia rupiah, bukan dolar, bukan real. Ketika sampai di Madinah atau langsung sampai di Jeddah atau di Mekah, ya, persediaan uang real atau dolar kurang. Anda tarik pakai kartu ATM Anda yang ada di situ lambang visanya. Ya. Anda pencet ATM-nya. Keluar rupiah. Kosong, keluar rupiah. ATM bisa. Iya. Anda di Mekah keluar rupiah. Tidak mungkin, ya, Ustaz. Yang keluar real. Berarti terjadi tukar-menukar uang dengan uang di sini? Iya. Iya. Terjadi rupiah dengan real. Penukar dengan real. Dengan kurs yang muncul di awal sebelum Anda tekan oke. Okay. Ya, atau na'am kalau di Mekah bahasa Arab. Ya. Atau ada juga pakai bahasa Inggris biasanya. Nah, ini penukaran mata uang, ijab dan kabulnya hanya dinamakan dengan mu'atah. Hanya dengan mu'atah. Ini berarti dalam kasus kontemporer ini, kalau kita ikutin adab madhab Syafi'i, gak bisa kita hidup. Tidak sah. Kalau madhab Syafi'i tidak sah. Tapi ya, karena mereka mendalil bahwasanya memang Allah mensyaratkan ridho. Tapi dari mana Anda tahu ridho? Ridho kan adalah masalah hati. Ketika orang mengucapkan saya jual, saya beli, berarti dia ridho. Ini yang dikatakan dalam madzhab Syafi'i. Ya. Kemudian jumhur mengatakan ridho kan tidak cukup, tidak hanya saja dengan lafaz, kan tidak ada. Allah dan syariat mengatakan keridhaan yang harus, penerjemahan ridho itu diterjemahkan dengan ucapan atau lafaz. ya, kembali kepada umumnya ridho. Ridho bisa diketahui dengan ucapan, bisa dengan geleng kepala, ya, atau dengan mengangguk, bisa orang menunjukkan ridho, atau dia diam aja, atau karena seperti tadi tidak ada orangnya ridho dan tertulis, berarti itu dia ridho, ya, berarti dia itu ridho. Maka wallahu ta'ala a'lam bagaimana para ulama mazhab Syafi'iyah menanggapi kasus-kasus kontemporer seperti ini. Karena makin banyak kalau mereka katakan tidak sah, itu akan membuat hidup mereka akan menjadi susah sendiri. Ya. Begitu juga beli tiket maskapai penerbangan dengan via internet. Ya, itu tidak ada ijab dan kabul, terkadang tidak pakai saling kirim tulisan. Ya. Wasir Syekh. Qala Syarih hafizahallahu taala wa qaribun min dalika bai' wa syira' al-asham an tariqil ashum an tariqil internet. Haitsu yakumu man yuridul bai' bi ardi ashumi yamlikuha fi syirkatin muayyanatin lil bai'i alian bi si'ar as-suqi. Wa yakumu man yuridu syira' man yuridu syira' bi talabi syira' ba'di ashumiha ashumihima. Taib. Ashumiha alian bi si'ar as-suqi. Fa yajri at-tabayu' bainahuma alian an tariq nizam at-tadawul fi suqi al-maliyah. Dan yang dekat permisalan dengan ini juga yaitu jual beli saham melalui internet, di mana orang yang ingin menjual sahamnya menawarkan di pasar bursa maksudnya tertentu untuk diperjualbelikan dengan harga yang tinggi, harga pasar, dan dengan harga pasar secara otomatis. Nah, demikian juga orang yang ingin membeli saham, maka dia meminta atau mencari sebagian sahamnya di pasar bursa secara otomatis. Maka terjadilah jual beli keduanya secara otomatis melalui metode sistem perdagangan. Nah, melalui sistem perdagangan trading. Sistem perdagangan trading di pasar keuangan, bursa. Pasar uang atau bursa. Nah. Ya. Mirip atau hampir dengan permasalahan sebelumnya, yaitu tentang jual beli saham yang ada melalui internet, di mana penjual menawarkan saham sebuah perusahaan yang dia beli, kemudian secara otomatis dengan harga yang muncul di indeks harga jual, ya, kemudian ingin beli, dia minta saham itu secara otomatis juga dengan harga yang tertera di layar indeks harga saham. Lalu terjadi transaksi jual beli di antaranya secara otomatis, ya, dengan menggunakan sistem trading di pasar keuangan, pasar uang. Cukup kali Ustaz, ini masalah ijab kabul yang kontemporer. Besok insyaallah kan selanjutnya kita akan menjelaskan persyaratan objek jual beli. Allahu akbar. Alhamdulillah jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa JTV, demikian penjelasan dan syarah dari ijab dan qabul. Dan untuk pendalaman materi bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan ijab dan qabul, kita berikan kesempatan. Demikian juga terkait dengan bab muamalah secara umum di line telepon 0218236543. Untuk pertanyaan via chat WhatsApp, Anda bisa kirimkan di 0819896543. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama, silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, sudah masuk dengan siapa, di mana? Dari Mbak Abah di Gorontalo, Ustaz. Silakan, Umu di Gorontalo. Mohon Ustaz, di luar sama Ustaz. Silahkan. Saya bingung Ustaz, saya cuma mau nanya, apakah ilmu tarbiyah itu sesuai sunat Ustaz atau bagaimana Ustaz? Mohon dilaksanakan, mohon dijelaskan Ustaz. Ilmu tarbiyah? Yang dimaksud ilmu tarbiyah yang mau tanyakan? Iya Ustaz. Atau secara makna umum lah ya? Iya Ustaz. Baik, baik. Kita akan berikan ke Ustaz untuk dijawab atau di pending ya. Ada pertanyaan terkait dengan bab ini umum secara khusus? Ijab dan kabul? Begini Ustaz, kebetulan anak saya sekolah di pondok yang mengajarkan ilmu tarbiyah. Jadi saya tanyakan apakah ilmu tarbiyah itu bagaimana ya Ustaz? Baik. Itu saja pertanyaannya umum di Gorontalo. Baik, nah. Yang mau tanya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ya, Allah barik fiik. Tarbiyah secara umum artinya pendidikan. Ilmu pendidikan boleh atau tidak? Ya tergantung teori-teori ilmu pendidikan itu dibangun atas apa. Ada yang dibangun atas apa namanya? Penelitian-penelitian manusia yang terkadang tidak sesuai dengan syariat Allah. Bukan ilmu tarbiyahnya yang salah, tetapi bagaimana mereka menciptakan teori pendidikan itu yang tidak sesuai dengan kaidah seperti yang dibuat oleh beberapa orang kafir di antara Sigmund Freud ya, dan lain-lainnya. Tapi dalam Islam, dalam tarbiyah Islam, tentu yang menjadi rujukan adalah tarbiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Nabi terhadap anak, keluarga dan umatnya. Ya, bagaimana para Nabi dan Nabi khusus Nabi Muhammad SAW mendidik anak-anak dan istrinya, bagaimana beliau mendidik para murid-muridnya itu para sahabat dan para Nabi lain mendidik umatnya, dijelaskan oleh Allah Azza Wajalla dan diterjemahkan oleh Nabi dalam perbuatan beliau. Ya. Itu bisa dibuatkan teorinya, dibuatkan teorinya. Ya, ada beberapa para ulama pendidikan, para pakar pendidikan Islam yang melakukan hal tersebut. Ya, maka hukum asalnya lihat tarbiyah apa yang dipelajari oleh anak tersebut, karena ilmu tarbiyah penting, bukan saja hanya untuk guru saja, bukan hanya untuk pendidik saja. Setiap orang tua, ya. Terkadang kesalahan pendidikan itu adalah mulai dari orang tua yang tidak mengerti pendidikan, bagaimana mendidik. Bahkan setiap manusia butuh ilmu ini, bagaimana suami mendidik istrinya, ya, atau sebaliknya, istri yang lebih dekat kepada syariat Allah, bagaimana caranya dia mendidik suaminya. Ya, ketika lahir keturunan, bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Mulai dari janin sampai lahir dan sampai besar dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ilmu yang bertanya di Gorontalo, semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat ya. Nambar barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon 021-823-6543. Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan jual beli dalam bab, dalam permasalahan ijab dan kabul, kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fatih di Sukabumi. Baik, Abu Fatih, silahkan pertanyaannya. Pak Ustaz, mau nanya di luar tema ya. Terkait muamalah, silakan. Iya, muamalah. Bagaimana, apakah ada seorang pegawai gitu, saat misalkan bendahara di sebuah instansi, dan apabila pegawai dari instansi tersebut melakukan pinjaman uang di bank konvensional, harus diketahui oleh kepala dan bendahara. Nah, apakah si diketahui saja atau membuatkan surat pengantar? Mengetahui dan membuatkan surat pengantar. Ya, kalau mengetahui dia melakukan, kan dia tahu aja. Tapi kalau maksud mengetahui itu adalah ada surat pengantar yang ditandatanganin, ya berarti dia memberikan rekomendasi. Begitu kan ya? Akhi, halo. Lanjut. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah si bendahara itu terlibat dalam transaksi riba tersebut gitu, Ustaz? Walaupun itu MOU dari bank yang sudah ini sama instansi tersebut gitu. Baik. Itu saja pertanyaannya, Akhi. Iya, Ustaz. Baik. Kita simak jawabannya. Naam. Baik. Bendahara dan kepala instansi tadi, dia tidak terlibat dalam perbuatan riba tadi, tetapi dia merekomendasikan agar ini karyawannya atau bawahnya layak diberikan pinjaman riba. Itu artinya. Kalau tanpa surat rekomendasi dari instansi tadi, kemungkinan tidak disetujui. Nah. Ya, kemungkinan tidak disetujui kecuali si pegawai tadi mengajukan memberikan umpamanya jaminan yang lain. Itu memungkinkan juga, bila tidak tentu tidak akan disetujui. Nah. Yang akan menjadi masalah ini adalah masuk dalam bab tolong menolong melancarkan karyawannya berbuat riba. Ya. Insyaallah. Permasalahannya carikanlah solusi. Anda sebagai bendahara dan kepala instansi sangat mudah solusinya. Ya, mungkin melalui koperasi yang tidak ada tambahan riba, bunga ribanya dan seterusnya. Kalau saja perbankan bisa dibuatkan solusinya yang syar'i, apalagi ini sekedar instansi, tentu akan lebih gampang. Nah. Barakallahu fik, demikian akhi yang ada di Sukabumi. Ya, semoga menjadi pencerahan dan bermanfaat. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang ketiga masih via telepon di 021 823 6543. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Ali di Jakarta Timur. Baik, Umu Ali, silakan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz, bolehkah kita bekerja sama, kebetulan kita dapat usaha untuk mensuplai barang-barang ke beberapa bank. Nah, bank konvensional. Yang saya mau tanyakan itu boleh apa enggak kita mengadakan usaha di situ, usaha perdagangan di situ. Yang kedua, apa nih, Bu? Suplai barangnya apa, mendukung transaksi kelancaran perusahaan transaksi riba mereka atau tidak ada hubungan? Berupa itu ATK dan ATK, misalnya percetakan kertas, terus ATK, dan itu aja sih bentuk itunya, barang-barangnya, Ustaz. Mencetak formulirnya gitu maksudnya? Iya, ya Ustaz. Iya, formulirnya itu adalah pengajuan riba di situ. Berarti Anda, maaf sebentar, saya kecilkan dulu itunya, Ustaznya enggak kedengeran sebentar, Ustaz. Iya, silakan Umu. Kecilkan dulu volume suara TV atau radionya supaya bisa lebih jelas. Coba monitor via telepon bagi pendengar yang bertanya, ya. Baik. Sudah? Ya. Maaf Ustaz, sudah selesai Ustaz. Silakan. Itu bagaimana Ustaz kalau kita bekerja sama dengan bank tersebut? Kalau kerjasama tentu tidak boleh. Kalau jual beli, ya, hukum asal jual beli boleh kepada siapapun juga. Mm-mm. Kecuali yang Anda jual adalah barang-barang yang akan dilakukan untuk transaksi yang haram, sesuatu yang haram. Iya. Ya. Seperti yang dikatakan para ulama, Anda jual anggur tidak ada masalah ke siapapun juga. Tapi bila yang beli adalah perusahaan khamar, perusahaan yang membuat minuman yang memabukkan, dia datang kepada Anda dan itu jelas dia beli dalam jumlah besar, tidak mungkin akan dimakannya itu anggur, tapi akan jelas akan dibuat jadi khamar. Maka haram menjual bahan baku untuk pembuatan khamar tadi. Kalau yang dia jual beli kepada dia pena, barang biasa, ya, atau nasi, ya, sama juga orang jual pena, barang dan nasi kepada orang-orang yang non-muslim, kan enggak ada masalah dalam Islam. Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi juga enggak ada masalah. Tapi bila yang berkaitan langsung dengan transaksi riba tadi, seperti formulir-formulirnya Anda yang cetakkan, itu pasti akan digunakan untuk transaksi ribawinya. Gitu ya, maka itu tidak boleh. Oh iya, baik Ustaz. Satu lagi Ustaz, terkait dengan yang biasanya kan ada beberapa orang itu juga minta fee ya Pak, itu Ustaz sebelum kita melaksanakan kerjasama. Tapi kan saya di situ tidak mengikuti permintaan tersebut. Cuman setelah terjadinya transaksi itu, maksudnya udah pembayaran sudah beberapa lama gitu. Nah, terus saya ada beberapa yang saya kasih ke orang itu, boleh nggak Ustaz? Tapi saya nggak ada perjanjian. Ini andai transaksinya halal ya, bukan kembang konvensional pembuatan formulir-formulir tadi. Anda jual beras ke bank konvensional tadi atau makan siang. Iya. Ya. Iya. Lalu oknum atau karyawan bank tadi yang pesan ke Anda diminta fee, begitu kan ya? Betul, betul. Ya, maka itu rishwah. Rishwah itu artinya dia memakan uang haram Anda pemberinya. Pemberi dan pemakannya kata Nabi dalam neraka. Ar-rashi wal murtashi finnari warra'ish bainahuma. Pemberi rishwah, peminta rishwah, penerima rishwah, dan perantara rishwah berada dalam neraka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya haram. Jangan kasih pada saat itu atau kapan pun juga. Iya, baik-baik Ustaz. Cukup jelas semuanya insyaallah. Insyaallah, terima kasih pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan wa barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Faiza di Bekasi Ustaz. Umu Faiza, ahlan, silakan pertanyaannya. Asal Ustaz mau tanya bab zakat Ustaz. Misalkan untuk tahun ini saya memiliki emas sudah memenuhi nisab katakanlah 100 gram. Kapan 100 gramnya Ibu? 100 gram misalkan. Kapan? Ustaz. Mulainya kapan 100 gram? Mulainya lupa, tapi kira-kira tahun ini Ustaz. Dia tanggal belinya kan ada kan? Iya, tanggal belinya kira-kira pertengahan tahun kemarin, berarti pertengahan tahun ini insya Allah sudah 1 tahun. Tanggalnya Ibu, saya minta tanggal. Tanggalnya dengan tanggalnya Juli, tanggal 15. Iya, misalkan Juli 15. 15 Juli 2021. 2021. Ya. Anda sudah memiliki 100 gram emas. Ya. Ya. Ya. Maka kapan zakatnya? Pertanyaannya itu kah? Betul, betul, Ustaz. Zakatnya setahun Masehi kurang 11 hari. Karena betul. Kewajiban adalah dengan tahun Qomariyah. Berarti Qomariyah. 15 kurang 11. Tanggal 10-an ya, tanggal 10. 15 dikurangi 11 tanggal 5 Ustaz. Sudah saya tulis Ibu. Ibu enggak dari televisi, Ibu lihat pakai radio. Saya sambil di jalan Ustaz. Iya, enggak masalah. Tanggal 4 Juli 2021 ya, Ibu zakatkan emas dan uang yang ada setelah satu nisab tadi. Iya. Zakatnya itu 2,5% dari 100 gram gitu Ustaz ya. Jadi kalau misalnya saya keluarkan, berarti saya uangkan berapa 2,5 gram itu Ustaz ya. Berapa kalau Anda beli 2,5 gram berapa sebesar uang itu diberikan kepada fakir miskin. Iya baik. Terus satu lagi Ustaz, jika memasuki tahun kedua emas itu tidak bertambah 2022. Tidak bertambah di 2023 misalnya. Di 2023. Iya, ya. Kan tidak bertambah. Kurang 11 hari dari 4 Juli, Bu. Berarti Juni tanggal berapa itu? Iya, berarti Juni tanggal 25. 25 Juni. Atau 23. Oh, Juni 23. Iya. Saya keluarkan lagi terhitungnya 2,5 dari tetap 100 itu atau dari sisanya nisab, Ustaz? Emas Ibu sekarang masih 100k di 2023 atau sudah berkurang? Misalkan masih 100 Ustaz. Iya, dikali 100 kali 2,5%. Oh, berarti di tahun berikutnya pun tetap dari 100 ya Ustaz ya? Iya. Ya, baik, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Tutup jalan. Baik, jazakallah khair. Na'am, wa jazakallah khair, Mufaizah. Barakallahu fik. Dan sedikit tambahan, Ustaz, ada yang berkaitan dengan pertanyaan. Zakat emas yang tetap sampai nisab, tetap dizakatkan setiap tahun, Ustaz? Iya. Nah, taib. Kecuali dia berkurang ya dari nisab 85 gram emas. Maka tahun itu dia tidak mengeluarkan zakat lagi. Nah. Sampai nisab lagi, hitung awal haul lagi. Nah. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya masih di line telepon 021 823 6543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah dari Papan, Ustaz. Silakan Umu. Ini assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan si A membeli produk syar'i ke B dengan akad syar'i, sudah ada apa namanya akad jual belinya Ustaz di depan notaris. Ternyata ketika hampir mau serah terima, pihak developernya tersebut atau CV tersebut tidak melaksanakan akad sesuai yang diakadkan. Seperti contoh penyelesaian rumahnya tidak sesuai dengan rumah yang dicontohkan pertama kali, Ustaz. Tidak sesuai apa dengan spek. Saya lakukan, Ustaz. Tidak sesuai dengan spek, lebih bagus atau lebih turun atau lebih sama turun. Nilainya kalau dinilai. Turun ya, jelek banget. Ya, kalau di atasnya Anda berarti yang berikan kompensasi. Kalau di bawahnya, Anda bisa tolak atau minta kompensasi. Anda terima dengan meminta kompensasi. Faham? Oh, begitu. Umpamanya yang Anda sepakati itu nilainya 200 juta atau 300 juta. Tapi kemudian yang yang akan diserah terimakan ke Anda dengan nilai 250 juta. Anda minta 50 juta lagi dan terima rumah itu, atau Anda hanya bayar 250 juta dan terima rumah itu, atau tolak sama sekali. Oh, bisa Ustaz ditolak sama sekali? Ya iya, tidak sesuai. Berarti Anda bukan beli itu kan? Oh gitu. Anda beli 3 kamar, ternyata kamar tidur yang dia buatkan 2 kamar tidur. Berarti yang Anda beli dengan Anda terima sama atau tidak? Tidak, ya tidak ada kewajiban Anda menerima. Kalau spek-spek ininya Ustaz, bahan serta pengerjaan kualitas pekerjaannya misalkan tuh ditawarkan grade A, ternyata setelah jadi yang diperlihatkan ke kami grade D gitu Ustaz. Grade dari A dengan D 3 ya. Berarti jaraknya jauh banget. Iya. Oh gitu ya. Nggak, berarti bukan itu kan yang Anda beli. Iya. Tinggal Anda bilang ke dia ini akadnya batal lah karena saya enggak beli itu. Oh iya. Iya. Cukup jelas semua? Cukup jelas ya? Nggih, terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ummah, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Masih di line telepon ya 0218236543. Baik, kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk akhi. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Ahmad di Medan. Pak Ahmad di Medan, silakan Pak. Ya begini Pak, saya kan punya sapi. Ini musim kurban. Ya. Jadi orang panitia kurban itu nyari sapi dari sekarang. Nah, tapi sapinya nanti qadarullah terputus Bapak. Masyaallah. Bisa dikomunikasikan kembali, dihubungkan kembali nanti ya. Di telepon kita belum bisa dapat inti pertanyaannya. Silakan di telepon kembali di 0218236543. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Sudah tidak ada. Istri satu. Anak 3. laki-laki 2, perempuan 1. Ya. Ya. Hanya ini yang dapat ya, Bu ya. Itu pertanyaan apa gimana perhitungannya Ustaz? Ya. Yang dapat hanya ini saja, yang lain enggak dapat, saudara-saudaranya enggak dapat. Naam. Istri karena ada anak dapat 1/8. Ya. Laki anak perempuan ngambil sisa. Ya. Bagiannya berarti dibagi 8 hartanya. Ya. Untuk istri. Dibagi berapa Ustaz? Dibagi 8. Ibu dari dari TV apa tidak? Televisi atau tidak? Gimana Ustaz? Ibu lihat televisi. Lihat dari televisi. Ibu monitor. Gimana? Ibu lihat televisi tidak atau hanya monitor via telepon saja? Monitor lewat telepon aja. Baik. Nanti lihat di internet aja, mungkin ada di YouTube nanti. Yeah. Ada. Ada. Ya. Yeah. Untuk istri 8 bagi 8 1. Kemudian sisa 7. Sisa 7 ini akan dibagikan anak laki-laki 2 orang masing-masing 2 bagian, 2 kali 2 4 tambah 1 5. Hmm. 7 bagi 5 ada pecahan, maka 5 dikali 8 untuk menyamakan penyebutnya atau pembaginya. 5 kali 8 sama dengan 40. Hmm. 5 dikali 1 sama dengan 5/40. Anak laki-laki masing-masing 14, 7 kali 2, anak perempuan 7. Hmm. Harta Pak Agus dibagi 40, Ibu. Oh, gitu. Untuk istri 5/40. Naam. Anak laki-laki masing-masing 14/40. Ya. Anak perempuan 7/40. Ya. Ya. Ini semua anaknya hidup kan ya? Masih Ustaz. Ya, seperti itu pembagiannya. Ustaz, naam, kalau misalkan kita kan anak-anak masih semua masih tanggungan kita ya, masih belum mandiri, masih sekolah. Kalau kita di, apa pembagiannya apa di pasti bukan langsung dibagi terus apa namanya kayak tabungan itu dipakai untuk operasional sehari-hari, boleh enggak Ustaz? Operasional hidup mereka boleh. Operasional ya, hidup Anda orang lain tidak boleh. Hmm. Oh, gitu. Jadi untuk kami aja boleh ya Ustaz ya? Itu kan harta anak. Oh gitu ya. Jadi kita nggak bagi sekarang pun nggak masalah ya Ustaz ya? Eksekusinya nggak ada masalah. Cuman kalau Anda mamanya tidak berkelapangan juga, Anda sebagai istri Pak Agus rahimahullah tidak berkelapangan, ya. Untuk biaya hidup sehari-hari bisa Anda potongkan masing-masing anak laki-laki, Anda ambilkan biaya hidupnya dari harta waris tersebut, anak perempuan juga dari harta waris tersebut sampai mereka dewasa. Kalau ada sisa kembalikan kepada mereka, berikan, serahkan. Kalau tidak ada sisa sudah habis hartanya di mereka, pakai untuk biaya hidup. Artinya Anda sebagai ibunya atau istri Pak Agus tidak ada kewajiban menafkahi anak-anak ini. Oh begitu. Kalau dari hartanya masih ada, maka dari harta itu. Bila tidak ada, bagi karib kerabatnya wajib menafkahi. Oh, ya. Gitu. Bila harta sudah habis atau warisan sudah habis. Kalau dalam Islam bahkan itu harusnya ditanggung oleh negara. Hmm, iya. Satu lagi Ustaz, kalau kan waktu semasa masih hidup beliau apa namanya punya tabungan emas itu untuk apa namanya untuk sekolah, biaya sekolah anak yang paling bungsu, karena yang bungsu kan masih belum selesai sekolahnya. Itu bagaimana ya Ustaz? Apakah emasnya itu termasuk untuk waris ya? Emas itu sudah ditabungkan atas nama anak atau masih tabungan Pak Agus? Tabungan masih berupa emas aja sih Ustadz. Iya, ya. Namanya, nama akunnya, akun siapa, akun rekening Pak Agus atau nama anak? Oh, enggak pakai akun ya Ustadz kan cuma. Oh. Ibu tabung emas itu maksudnya apa? Tabung di bank syariah atau beli Ustadz, taruh di rumah? Beli emas taruh di rumah Ustadz. Taruh di rumah berarti di dalam lemari tempat Pak Agus atau di tempat anak? Di tempat Pak Agus. Iya, berarti kan tempat Pak Agus. Kecuali Pak Agus menyerahkan ke anaknya, dia beli, nak ini sudah punya kamu, terima dan simpan sendiri. Oh. Atau terima, kamu terserah mau nitip ke ayah boleh, mau nitip ke ibumu boleh. Kalau itu berarti harta anak tidak dibagi waris. Oh, karena kemarin cuma bilang aja ini apa emas untuk maksudnya dia berbicara sama saya si istrinya, jadi ini tabungan untuk anak ini untuk biaya sekolah gitu, Ustaz. Tadi ada serah terima, berarti itu harta waris. Oh, tadi itu harta waris, Ustaz. Cukup umum, jelas insyaallah. Iya. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Wa jazakillahu khair ummu. Barakallahu fik dan semoga Allah mudahkan. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon sebelum kami angkat dari WhatsApp di 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu RA di Solo, Sumatera Barat. Ahlan ya Ibu, silakan pertanyaannya. Oh ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gini Ustaz, dulu waktu sebelum mendengar kajian dari Ustaz, dulu saya pernah berjualan, misalnya begini, kalau teman Ibu di sekolahan, minta Ibu misalnya, Bu belikan TV satu Bu. Belikan apa Ibu? Begini, saya dulu pernah jual beli kredit, tapi kredit itu tidak pakai misalnya keterlambatan enggak, pakai tambahan biaya enggak, cuma kalau ibu beli umpamanya harga TV sejuta, harga apa TV? TV ya? Ibu jual 1.200.000 misalnya. Terus cuma permasalahannya begini, kalau ibu langsung ke toko, ibu beli TV seharga 1.000.000 misalnya, lalu ibu antar ke rumah teman ibu langsung, kemudian ibu akad di sana. Itu dulu, tetapi setelah ibu dengar dari ustaz kajiannya, tidak boleh lagi seperti itu, langsung akad kita harus diantar ke rumah kita dulu, baru diantar ke teman, akad di rumah ibu. Seperti itu Pak Ustaz, benarkah begitu Ustaz? Benar. Nah kalau begitu kayak sekarang kan ibu udah pensiun, kan ada lagi gitu-gitu. Nah yang berlalu-berlalu itu bagaimana Ustaz? Ibu nada itu lagi, karena ibu udah mendengar, ibu takutnya ini dosanya ini Ustaz. Jadi gimana itu yang salah masa lalu itu bagaimana kira-kira Ustaz? Yang salah masa lalu minta istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Oh, jadi yang masih untung-untungnya dulu tuh, kalau ada sama ibu, umpamanya sudah tercampur dengan gaji ibu dan segala macamnya, halalkah itu Ustaz? Insya Allah halal. Oh iya gitu Ustaz. Terus yang berikutnya lagi Ustaz, begini, misalnya kita kan namanya kita kantoran, nama kita sekolahan, suami juga orang kantoran, kan ada misalnya nah Ustaz uang-uang, misalnya kita uang jalan kita, ada yang kita fiktif istilahnya, kita dikasih uang jalan, kan kita belanjakan itu uang jalannya, kita gak pergi jalan, kan di kantor itu sering seperti itu, kita gak pergi jalan kemana-mana, tapi ada dikasih sakit tahun misalnya menghabiskan uang dana kantor misalnya Ustaz. Kan halal itu, nah Ustaz? Ya, kan halal, nah Ustaz? Tidak halal. Tidak halal. Cuma permasalahannya begini Ustaz. Ibu pernah dulu, ibu punya emas. Ya lumayan lah Ustaz dulu. Terus ibu suruh perdagangkan sama orang dagang emas. Kira-kira 100 berapa ya, 250 gram kira-kira begitu ya Ustaz. Ya dagangkanlah daripada disimpan di rumah, pedagangkanlah kasih nanti bla bla bla bla kata Ustaz. Oh ya oke okay, katanya. Terus dia diperdagangkan, tapi menjelang 1 bulan 2 bulan 3 bulan pada orang tuh entah lari entah gimana Ustaz, pokoknya dia lari lah gitu. Nah lari itu kan masih numpuk di pedagang itu, tapi pedagangnya gak ada lagi Ustaz. Pedagang itu sudah lari kemana-mana, entah gimana dia sekarang nggak tahu lagi. Ini sudah berapa tahun? Ini sudah 5 tahun lah kira-kira Ustaz. Nah lalu nanti ibu gini kan, ibu niarkan begini. Ibu tuh coba ibu pergi ke kampung, ibu tanya ke ya, ikuti ke ibu ikut sama apa tuh ibu temui mamanya, mama apa tuh mamanya. Ibu bilang begini Ustaz. Nah uang saya yang 250 gram itu sudah saya berikan dengan kepada fakir miskin. Nah, tolong bayarkanlah kepada fakir miskin, tapi itu bukan uang saya lagi. Karena itu sudah saya berikan, tapi berikan itu mengganti, artinya bukan sedekah ibu ya Ustaz, tetapi mengganti-ganti uang umpamanya dulu pernah yang halal terambil atau ibu terima misalnya. bukan korupsi ya Ustaz, maaf ya Ustaz, bukan korupsi nih. Misalnya mana tahu dulu terambil atau uang-uang seperti Ibu ceritakan tadi. Ah, Ibu berikan saja lagi, tolong bayarkan ke orang miskin, tapi itu bukan atas sedekah Ibu, tetapi itu Ibu buang itu kira-kira begitu kepada orang itu. Ibu bilang kepada maknya, bagaimana kira-kira itu Ustaz? Wallahu'alam, bagus perbuatannya, tapi akan terrealisasi bila dia sudah mengeluarkan. Bila belum dikeluarkan oleh orang yang tadi, maka berarti ibu belum melepaskan diri dari yang haram tadi. Wallahu'alam. Cukup jelas ibu ya. Berarti sudah kira-kira sudah apa itu namanya ibu, sudah ibu buang namanya yang haram itu kira-kira Ustaz? Sudah insyaallah. Sudah insyaallah ibu. Alhamdulillah, nah. Ya Allah, syukurlah ya Allah. Jadi kalau tidak dibayarkan sama orang yang berdagang emas itu, dia yang berutang lagi kepada orang miskin Ustaz? Iya. Cukup ibu insyaallah. Oh ya, oke, terima kasih ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya Allah, terima kasih. Barakallah fiq ibu, semoga Allah mudahkan urusannya. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan WhatsApp yang sudah banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah halal barang yang kita beli dari penjual yang membeli barang dagangannya dengan kartu kredit? Apakah keharamannya juga sampai kepada barang yang kita beli dari dagangannya? Mohon penjelasan, jazakallah khair. Allah barik fiq. Menurut mayoritas para ulama, dan ini pendapat yang terkuat, halal bagi Anda membeli barang yang penjualnya memberi barang itu dengan kartu kredit. Ya. Urusan ribanya antara dia dengan Allah. Barang dibelinya, dia beli dengan uangnya, halal, tidak ada masalah. Anda beli kembali dari dia barang tersebut juga halal. Baik. Kecuali sebagian ulama, dan ini mazhab Syafi'i, dan ini pendapatnya lemah. Nah, kalau diterapkan, subhanallah. Dan ini pendapatnya lemah dari sisi dalil juga. Ya, negara pinjam uang dengan cara riba. Negara menggaji para ASN, aparatur sipil negara yang jumlahnya mungkin 30-an juta. Ya, apakah itu halal gaji yang mereka terima? Halal. Ya, halal. Karena yang berbuat riba adalah negara yang meminjam dengan riba, yang instansi yang terkait dengan itu. Yang lainnya, bila mereka berikan jasa yang halal untuk negara, halal bagi mereka menerima imbalan dari jasa yang mereka berikan kepada negara. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian penanya yang bertanya, ya, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Jazakillah khairan. Pertanyaan berikutnya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan zakat emas tadi Ustaz. Zakat emas itu diberikan berupa berupa emas Ustaz, bukan uang. Apakah diperbolehkan? Boleh. Baik, itu jawabannya akhi, barakallahu fik, ya, diperbolehkan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu yang bertanya, bapak mertua saya sudah wafat, meninggalkan seorang istri dan 6 anak laki-laki, 5 anak perempuan. Almarhum memberikan hibah dahulu hanya kepada satu anak saja Ustaz, dan memaksa istrinya untuk tanda tangan. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum hibah itu hanya kepada satu anak saja? Lalu untuk warisan, apakah anak yang diberikan hibah masih dapat warisan juga yang lain Ustaz? Jazakallah khair. Ya Allah barik. Hibahnya hibah yang berdosa. Ya, di mana si laki-laki ini menzalimi anak-anak yang lain. Rasulullah mengatakan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Kalian para orang tua, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian, terutama dalam pemberian harta atau pemberian hibah. Ya. Maka hibah yang menzalimi anak-anak yang lain tersebut, hibahnya sah dan menjadi milik anak tersebut, ya, dan si anak itu juga tetap dapat waris, tapi bapaknya berdosa. Kalau dia sudah meninggal, tentu seorang anak yang berbakti tidak akan melakukan itu. Dia akan kembalikan hibah tersebut kepada harta waris ayahnya untuk dibagi waris kembali. Masya Allah, cukup jelas dan ada solusi juga yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga bisa difahami dan menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz, terkait dengan riba dari pendengar kita Nur Jamil di Riau. Beliau bertanya, apa yang dimaksud tidaklah riba kecuali yang berlipat ganda, Ustaz? Mohon penjelasannya. Allah mengatakan, la ya ayyuhallazina amanu la ta'kudur riba adhafan mudha'afa. Adhafan mudha'afa. Tidak ada penjelasan dari syariat tidak ada riba kecuali yang berlipat ganda, tidak ada. Ya, yang ada firman Allah, janganlah kalian makan riba dengan cara berlipat-lipat ganda. Para ulama kita mengatakan bahwa ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lain. Satu ayat menjelaskan ayat yang lain. Di mana kata Allah Azza wa Jalla, fa in tubtum falakum ru'us amwarikum. Bila kalian bertobat dari riba, kalian hak kalian hanya pokok harta kalian. Anda pinjamkan 10 juta, hanya kemudian Anda bertobat, hak Anda hanya 10 juta. Kalau ada tambahan 10 rupiah, kalau tambahan 100 rupiah dan 500 rupiah, itu adalah riba berarti. Maka ayat yang menjelaskan di awal tadi dalam surah Al-Imran, janganlah makan riba berlipat ganda, itu berarti menjelaskan tentang kondisi umumnya riba seperti itu, berlipat ganda. Tapi apakah riba harus berlipat ganda yang haram? Jawabannya tidak. Walaupun tidak berlipat ganda, kalau hanya 0,5% atau 0,01% ya, 1 per 1000, 1 per 10 ribu, tetap hukumnya riba dan haram. Wallahu'alam. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Terkait dengan zakat mal Ustaz, saya memiliki ada sejumlah harta yang apabila digabungkan senilai 85 gram emas. Namun salah satu harta dari harta zakat ini yaitu senilai 65 juta rupiah ada pada. Itu hartanya apa? Tidak disebutkan di sini, hanya pertanyaannya ada uang 65 juta rupiah yang ada di tangan orang, artinya dihutangkan dan dia membayar secara cicil 12 juta per tahun. Apakah untuk pengeluaran zakat amwal tahun ini sejumlah 65 juta atau sejumlah yang di apa namanya yang tersisa pada pada yang berhutang Ustaz? Lihat yang para ulama mengatakan bahwa zakat piutang, ini kan dia berpiutang, meminjamkan uang. 65 juta yang dipinjamkan, yang lain ada lagi untuk menggenapkan nisab. Apakah 65 juta ini terkena zakat juga atau tidak? Kalau hutang itu lancar, ya, kapan Anda minta dia bisa kembalikan. Ya. Maka sama seperti Anda menabung di bank syariah. Memang mereka menamakan produknya akadnya wadiah, tetapi kesepakatan para ulama dunia di bawah OKI bahwasanya itu namanya akadnya qad, meminjamkan, bukan menitipkan uang. Itu kesalahan penamaan produk di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hakikat fikihnya itu adalah qad, pinjaman. Anda meminjamkan uang dengan menabung di bank syariah. Maka walaupun di tangan bank syariah, itu adalah berarti di tangan Anda adalah piutang. Tapi lancar, mau Anda tarik hari ini semuanya bisa, mau Anda tarik sebagian bisa, Anda transferkan sebagian atau keseluruhan juga bisa. Itu sepakat para ulama bahwa terkena zakat, sama dengan fungsinya di tangan Anda, bahkan itu lebih bagus karena lebih aman. Ya. Tapi kalau umpamanya di tangan perorangan, dan perorangan tadi itu tidak ada kemampuan membayar saat itu juga. Ya. Kalau dia umpamanya badilun, kembali, kata para ulama, di mana dia mampu membayar dan kapan Anda minta akan dia bayarkan. Umpamanya dia pedagang, lalu dia waktu itu kurang modal, barang dagangannya nilainya semuanya di atas 1 miliar. Hmm. Ya, tapi waktu itu ada barang yang harus beli cash, tidak ada uangnya, dia pinjam ke Anda 50 juta. Anda pinjamkan. Kapan Anda minta dia gampang keluarkan. Hmm. Ya. Maka kalau seperti itu, walaupun dia bayar nyicil ke Anda, tapi ada asetnya yang bisa menutupi itu dan ada uang cashnya yang bisa menutupi itu, maka zakat Anda dari 65 juta tadi. Hmm, itu so juga dizakatkan. Nah. Ya. Tapi kalau umpamanya waktu dia minjam orangnya sangat baik, Anda tidak terlalu tahu track record-nya, tidak tahu pengalaman bagaimana transaksi dengan dia, ternyata nagih, ya, sulit bayarnya, sulit dia bayarnya, maka seperti ini tidak ada kewajiban zakat sampai Anda terima. Anda terima 5 juta langsung, itu kan sudah lewat setahun lebih. Nah, cuma sekali Anda zakatkan setelah 2 tahun, dia bayar 5 juta, 5 juta kali 2,5% dizakatkan. 3 tahun setelah itu, dia bayar 10 juta, 10 juta kali 2,5% dizakatkan. Dan seterusnya seperti itu. Cukup jelas pendengar yang bertanya. Alhamdulillah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Waddatun Nisa di NTB. Ustaz, apakah hukum menjual voucher dengan nilai yang kecil 2.000 atau 3.000 atau 5.000 rupiah, dan kita mengetahui yang membeli kebanyakan anak di bawah umur, di mana sebagian besar mereka menggunakannya untuk main games dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Kalau jual beli voucher, hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya. Tapi untuk hal yang tidak dibolehkan seperti game, merusak otot, otak dan otot motorik anak, itu kan merusak. Ya, dan kecanduan. Ya. Dan subhanallah itu lebih berat daripada ya narkotik dan lain-lainnya. Allah. Bagi sebagian anak. Nah. Ya. Maka hukumnya menjadi haram bila Anda tahu itu akan digunakan untuk memain game. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya di NTB, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Komarudin di Depok, Jawa Barat. Saya punya polis asuransi pendidikan dan sudah lunas bayar premi. Saya daftar anak saya pada waktu 0 tahun dan anak saya sekarang 20 tahun. Saya bayar selama 5 tahun 21 juta dan sampai tahun 2023 Oktober mendapatkan 50 juta. Uang hasil asuransi dipakai untuk pembiayaan pendidikan anak saya sampai lunas S1. Apakah halal Ustaz memakai dana dari asuransi untuk biaya pendidikan? Kalau tidak halal, kemana uang kelebihan asuransi yang harus saya berikan? Jazakallahu khair. Ambil semuanya 50 juta tadi. Nah. Selisihnya dari 21 berarti berapa? 29. 29. 29 juta berikan kepada fakir miskin. Ya, artinya selisih dari uang pokoknya saja. Iya. Selisih dari uang pokoknya demikian. Bapak Komarudin, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mesin yang tadi dibahas Ustaz. Ada produk juga yang dikeluarkan dari mesin itu berupa emas dan juga alat-alat kosmetik. Apakah ini hukumnya halal, Ustaz? Emas halal. Ya, karena ini berarti ya dan biadin. Masya Allah. Itu naik cash ya. Iya, cash tidak ada masalah. Karena jual beli tanpa mu'atoh tadi, tanpa jauh kabul tadi, untuk apa aja boleh. Ya. Walau sebagian mazhab Syafi'iyah mengatakan untuk harga yang murah boleh, yang mahal tidak. Itu kan mazhab Syafi'iyah. Cuma ulama boleh. Tidak ada masalah. Wallahu'alaikum. Masya Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Yudi di Palembang. Apakah diperbolehkan pembiayaan haji oleh bank syariah untuk mendapatkan porsi haji dan pendaftaran sekarang, sedangkan biaya yang dikeluarkan bank syariah sebesar 25 juta rupiah per orang akan dicicil selama beberapa tahun itu misalnya 5 tahun dengan ada penambahan pembayaran untuk biaya pengurusan dan administrasi oleh bank syariah tersebut, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Allah musta'an. Ini yang membuat musibah dan bala dalam pengurusan haji itu. Riba ini. Dahulu sebelum ada dana talangan haji seperti yang ini, ya, 2 bulan berarti namanya berangkat Juli jemaah haji. Juni, Mei Anda bayar cash masih bisa berangkat. Sekarang Anda punya triliunan pun bisa beli pesawat Anda dengan uang itu, daftar haji enggak bisa. Nanti 20 tahun. Ya, bahkan sebagian tempat sampai 40 tahun. Nah, penyebabnya apa? Ya. Itu kuota yang dibayarkan dengan dana talangan tadi. Dan itu mengandung unsur riba. Ya, wallahu a'lam. Ini tentu pangkal musibah. Ya. Dan kemudian dana mengumpul dan akan menjadi masalah baru lagi bagi masyarakat dengan pihak pengumpul dana tersebut. Maka bila suatu syariat Allah dilanggar, dia akan memberikan efek domino kepada kerusakan kehidupan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam. Dan itu jelas riba dan haram. Jangan Anda mengambil produk itu walau bank syariah yang mengeluarkan produknya. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat satu pertanyaan WhatsApp terakhir sebelum dari pesan telepon kembali terkait dengan DP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan DP atau uang muka, setelah beberapa bulan sebelum jatuh tempo pelunasan tiba-tiba dibatalkan sepihak, Ustaz. Bagaimanakah dengan DP tersebut? Apakah penerima DP wajib mengembalikan semua DP tersebut? Jazakumullah khair. Tidak wajib. Boleh hilang berdasarkan asal dari Umar bin Khattab dan Al-Quran diluatkan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Di mana Nafi' bin Al-Harith waktu itu sebagai gubernur Khalifah Umar di Mekah, dia membeli rumah dari Sufyan bin Umayyah untuk dijadikan rumah tahanan. Maka Nafi' membayar uang sebanyak 5.000 dirham dengan mengatakan, ini bagian dari harga transaksi. Jika Umar setuju, sisanya akan kami bayarkan. Jika Umar tidak setuju, ini menjadi milikmu. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama dalam masalah DP hilang angus. Nah, jazakumullah khair barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya. Satu WhatsApp kembali saja. Saya bekerja di perusahaan jual beli emas online, Ustaz. Apakah pekerjaan saya ini halal dan apakah gaji yang saya terima halal untuk dimakan, Ustaz? Jazakallah khair. Wallahu a'lam, saya tidak tahu bagaimana apa namanya skema yang dilakukan dalam jual beli emas online tadi. Kalau seperti tadi ada vending machine kan online juga. Nah, Ustaz. Anda taruh uang, Anda klik keluar emas, itu halal. Baik. Karena terjadi serah terima ya dan biadin. Ya. Tapi kalau umpamanya sudah transaksi, uang ditransfer dulu lalu emas diantar belakangan tanpa ada akad baru lagi pada saat serah terima, maka itu berarti jual belinya riba nasiah, tidak tunai, maka perbuatannya haram. Dan yang bekerja di perusahaan itu tentu bekerja di perusahaan yang haram dan tentu gaji tidak halal jadinya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair barakallahu fiik. Pendengar yang bertanya demikian, dan kita angkat satu pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, kita sama sapa penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari di Wakat. Siapa di mana, Pak? Di Wakatobi. Ah, di Wakatobi, silakan. Masya Allah, silakan pertanyaannya. Ya, Wakatobi. Saya sudah pinjamkan di dari bank syariah. Terus, ya. Kemudian dibelikan mobil langsung untuk mencari nafkah apa uang itu bisa di keluarkan zakatnya atau bagaimana Pak? Itu jumlahnya 1,5 misalnya. Utang sudah lunas Bapak? Apa dibayar zakatnya itu anu, karena sampai hari ini belum berhasil itu mobil yang diberikan. Cukup aja Pak. Baik, baik. Kita akan simak jawabannya Pak ya. Kita akan simak jawabannya. Baik, jazakallah khair. Silakan. Wallahu a'lam. Kalau seorang nasabah ingin beli mobil lalu pihak bank memberikan uang kepada nasabah walau nama banknya itu syariah, ya, ini adalah bank riba. Transaksinya riba. Namanya bank syariah tapi transaksinya riba. Karena diserahkan kepada nasabah adalah uang, dibayar dengan berlebih, tukar uang dengan uang tidak sama, ijma' para ulama itu adalah riba. Dan tidak tunai ada lagi riba nasi'ah. Ya. Apakah ada zakatnya? Kalau dipegang sampai 1 tahun, iya ada zakatnya. Ya. Ada zakatnya dikeluarkan oleh yang terima uang tadi. Kalau belum 1 tahun, dia sudah belikan mobil, ya. Apakah halal mobilnya? Apakah ada zakatnya? Ya. Ini secepatnya dia rubah akadnya dengan bank syariah tadi. Ya. Kembalikan uang tadi, suruh bank yang beli mobil dan batal akad ribanya, karena sesuatu yang haram tentu hukumnya batal. Ya. Nah, para ulama kita sepakat al-aslu fi nahyi al-fasad. Al-aslu fi nahyi yaqtadi al-fasad. Bahwa larangan itu menunjukkan akadnya sesuatu itu adalah batal. Dan Allah telah mengharamkan riba, wa harramar riba. Maka transaksi riba itu batal demi syariat Allah, berdasar demi Al-Quran yang membatalkannya. Ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar kita di Wakatobi, barakallahu fik. Dan ini menjadi penutup pertanyaan pagi hari ini ya. Dan sebagai khitam Ustaz, silakan. Ya. Khawani wa khawafati fillah. Ya. Muslim hidup bukan dengan kata-kata merek dagang, bukan, tapi dengan hakikat. Namanya mungkin bagus pakai bahasa Arab, atau nama transaksinya mungkin ada dengan tambahan kata syariah di belakangnya. Nah. Akan tetapi bila dilihat mengandung unsur yang diharamkan dalam syariat, maka hakikat, maka sesungguhnya dia adalah sesuatu yang haram. Karena para ulama kita mengatakan al-ibratu fil uqudi bil haqa'iqi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang dilihat di dalam akad itu adalah hakikatnya dan apa yang terjadi, bukan nama dan merek. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairah kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu ta'ala atas keluangan waktu beliau dan faedah ilmu yang bermanfaat di kesempatan pagi ini dalam pembahasan jual beli terkait dengan persyaratan dan hal-hal yang terkait dengan permasalahan jual beli. InsyaAllah kita akan mulai kembali bahas dalam pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqih di setiap Kamis pagi, dan semoga kajian ini pagi ini bermanfaat buat pendengar dan pemirsa Radio TV semuanya. Kami mohon maaf ada masih banyak pertanyaan tidak bisa kami ajukan baik chat WhatsApp maupun yang secara langsung karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk memahami pelajaran yang kita pelajari pagi ini, dan tentunya Allah mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.